di depan. Tak mungkin mampu kau perankan. Cobalah beri aku kesempatan. Demi aku ada di depan. Tak mungkin mampu kau perankan. Cobalah beri aku kesempatan. Tak mungkin mampu kau perankan. Cobalah.